بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis ini, di masjid yang mulia ini, untuk bersama-sama mengkaji beberapa pembahasan dari pokok agama kita, dari dasar syariat kita, yaitu kita akan membaca sebuah kitab yang berisi sejumlah pokok keyakinan umat Islam yang disepakati oleh para ulama Islam dari dahulu hingga hari ini, ditulis oleh seorang imam yang diakui dan diterima oleh para a'immah di masanya dan para imam setelahnya. Dan pertemuan ini adalah sebuah kesempatan yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melipat gandakan kepada kita semua nikmatnya dan menjaga kebaikan pada diri-diri dan keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu menjaga dirinya di atas keislaman yang benar, selalu melangkah di atas Islam yang benar. Sebagaimana saya bermohon, semoga kita semua diwafatkan di atas keislaman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tema pembahasan kita adalah kitab Usulus Sunnah karya Imam Abu Bakar Al-Humaidi rahimahullahu taala. Dan ini adalah salah satu buku dari panduan para ulama salaf rahmatullahi alaihim